Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah kita sudah mempelajari merajah alamat rafa' dan alamat nasab. Sebelum kita lanjutkan, tiga contoh yang kita baca tadi sore. Yasurruni antahfadu durusakum. Yu'limuni milakusala an yuhmilu fi wajibatihim. Yasurruni antanala ragabatikuma. Atau empat contoh ya. Yang keempat, yu'limuni antufarriti fi wajibiki. Empat contoh ini, ikhwan rahimah rahimakumullah. Syawahidnya adalah antahfadhu an yuhmilu antanala antufarriti. Semua fi'il ini fi'il mudhari yang mansub dengan an, dan nasabnya adalah hadfun nun. Kenapa? Karena semuanya adalah af'alul hamzah yang bersama dengan waw jamaah, dengan alif tasniyah, dan ya muhatabah. Yang ini saya tambahkan adalah ucapan yang pertama, yasurruni antahfadhu durusakum. Kalau ada pertanyaan, yasurru fil mudhari marfu. Nun nun miqayah. Ya-nya maful bih. Maful bih. Ya, bimana sama maful bih. Kalau ada pertanyaan, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Kita katakan fa'ilnya adalah masdar munsabak dari an dan tahfadhu. An itu adatun nasab dan huruf masdar. Menjadikan mudhari menjadi masdar. Fa'il di mana? Masdar dari an tahfadhu. Takdirnya apa? Yasurruni hifdhukum durusakum. Hifdhukum durusakum. Demikian juga kalimat yu'limuni minal kusala an yuhmilu fi wajibatihim. Yu'limuni itu yu'limu fil mudhar marfu. Nunun biqayah. Ya-nya ya mutakallim fi mahal nasab maful bih. Kalau pertanyaan mana fa'ilnya? Namanya fi'il putu fa'il. Mana fa'ilnya? Kita katakan fa'ilnya adalah masdar munsabak dari an dan yuhmilu. Karena an itu ayatun nasab dan menjadikan mudhari menjadi masdar. Takdirnya apa? Takdirnya yu'limuni minal kusala ihmaluhum. Ihmaluhum biwajibatihim. Takdirnya ihmaluhum. Itu fa'ilnya. Ihmaluhum biwajibatihim. Demikian juga pada yasurruni antanala ragabatikuma. Sama dengan di atas, yasurru fil mudhari nun. Nun biqayah ya mutakallim ya fi mahal nasab maful bih. Mana fa'ilnya? Yang namanya fi'il perlu fa'il. Fa'ilnya adalah masdar munsabak dari an dan tanala. Takdirnya apa? Takdirnya yasurruni nailakuma, ya nailakuma raqabatikuma, nailukuma raqabatikuma. Yang terakhir yu'limuni antufarriti, sama juga yu'limuni fil mudhari nun wiqayah ya mutakallim fi ma'na sama'ul bi. Mana fa'ilnya? Kita katakan masdar munsabak dari an dan fil mudhari. Karena an itu dia penasab dan juga huruf masdar. Takdirnya apa? Takdirnya yu'limuni tafritu'ki. Yu'limuni tafritu'ki bi wajibiki. Yu'limuni tafritu'ki, itu fa'ilnya. Bi wajibiki. Nah, itu tambahan. Qala rahimahullahu ta'ala alamatul hafd. Wal hafdi salatu alamatin al-qasratu wal-ya'u wal-fathah. Hafd menjadi memiliki, lam litamlik memiliki tiga tanda kasrah, ya dan fathah. Sepertinya beda sekali ya. Nah, buka aja ya. Beda banget ya. Nah, kata beliau, wa qulu yumkinuka an ta'rifa anna al-kalimata mahfudun. Yumkinuka, sama dengan bahasa Indonesia ini, sudah serapan. Yumkinuka ini mungkin bagimu, an ta'rifa, untuk kamu mengetahui, anal kalimata, bahwasanya satu kata, mahfudatun, mahfud, idza, apabila, wajadta fiha, apabila kamu dapati fiha, hak bagaimana? Ke kalimah. Jika kamu dapati pada kata tersebut, wahidan min salasati asya, satu di antara tiga perkara. Mungkin bagimu untuk mengetahui satu kata itu mahfud, jika kamu dapati di kata tersebut satu di antara tiga perkara. Al-awwal al-kasrah. Wahia, hiya bagaimana? Al-kasrah. Dan dia ini kasrah, al-asl adalah tanda yang pokok, yang asal fil hafad. Wathani al-ya, wathalithul fathah. Wahuma, huma maksudnya apa? Huma maksudnya ya dan fathah. Dan keduanya ini ya dan fathah adalah far'an, dua cabang anil kasrah. Qala walikulli wahidin min hadhihi al-ashya'i thalathati mawadhi'un. Dan bagi setiap satu, dia tiga perkara tadi memiliki tempat-tempat, yakunu fiha, yang dia menjadi tanda khafat pada tempat-tempat tersebut. Ha kembali ke mawadhi'. Hak kembali ke mawadi'. Wasanad kuru dhalika, kita akan sebutkan itu tafsilan dengan rinci fi mayali. Qala famal kasratu fatakunu alamatil hafdi fi salasati mawadi'a. Adapun kasrah menjadi tanda khafat pada tiga tempat. Fil ismi mufrad al-munsharif, wa jam'i taksir al-munsharif, wa jam'il mu'annas salim. Yang pertama adalah pada ismi mufrad munsharif, yang kedua pada jam'i taksir munsharif, yang ketiga pada jam'i mu'annas salim. Iya, khusus dalam bab khafd ada tambahan apa? Ismi mufrad munsharif, jama taksir munsharif. Kenapa? Iya, untuk membedakan dengan yang ghairu munsharif. Karena isim mufrad yang ghair munsharif, jamak taksir ghair munsharif, tandanya beda. Tandanya beda. Kata beliau, kasrah itu hanya pada isim mufrad munsharif, jamak taksir yang munsharif. Dan yang ketiga adalah jamak munasharif. Wa qulu lil kasrati salah satu mawadi'a. Kasrah memiliki tiga tempat. Takunu bi kulli wahidin minha, dia menjadi di setiap satu dari tempat-tempat tersebut hak kembali ke mawadi'a. Bi kulli wahidin minha min mawadi'a. Dia menjadi di satu di setiap dari tempat-tempat tadi alamatan. Saya ulangi, takunu fi kulli wahid minha alamatun, alamatun tanda ala annal isma mahfudun, bahasanya isim tersebut mahfud. Lil kasrati salah satu mawadi'a, takunu fi kulli wahid minha alamatan, kasrah maksudnya, takunu hiya, ya afwan, isim kananya hiya, takunu hiya fi kulli wahid minha alamatan ada annal isma mahfud. Kasrah memiliki tiga tempat yang setiap tempat tersebut dia menjadi tanda bahwasanya isim itu mahfud. Al-modul awal, tempat yang pertama adalah al-ismul mufrad al-munsharif. Waqad arafta makna kaunih mufradan. Engkau telah tahu, iya, apa makna keadaan dia mufradan. Diingat apa i'rabnya mufradan. Kenapa mufradan mansub? Karena dia isim. Saya ulangi, karena dia adalah khabar kana. Kana, yakunu, kaun. Itu tiga-tiganya beramal. Kana wa matasarrafa min, itu beramal. Di sini, kaun, masdar dari kana. Kana, yakunu, kaun. Kaun, iya. Isimnya mana? Isimnya adalah domir itu. Isimnya domur, domir. Dia mudhaf, dan mudhaf itu isimnya. Mufradan ini khabar kana, khabar kaun. Enggak tahu mana keadaan dia sebagai mufrad. Apa mufrad? Mufrad adalah yang bukan musanna, bukan jama, bukan mulhaq bihima, dan bukan asmul khamsah. Itu si mufrad yang kita lewati. Qala wa ma'na qawnihi munsharifan, adapun makna keadaan dia munsharif adalah an-sarfa yalhaqu akhirahu. Sarf itu menempel di akhirnya. Apa itu sarf? Was-sarfu huwa tanwin. Sarf adalah tanwin. Sehingga untuk mudahnya, apa itu isim mufrad munsharif? Isim yang bisa ditanwin. Itu gampangnya. Apa isim munsharif? Yang isim yang bisa ditanwin. Isim yang akhirnya bisa ditanwin. Nahu sa'aitu ila Muhammadin. Ya, sa'aitu fi'il wa fa'il. Ila harfu jar. Muhammadin majrur makhfud bi ila. Apa tanda jarnya? Kasrah. Kenapa? Karena dia isim mufrad munsharif, bisa ditanwin. Nahu raditu an aliyin, sama. Qala istafadtu min mu'asarati Khalidin. Istafadtu fi'il wa fa'il. Min harfu jar. Mu'asarah, iya, majrur dengan oleh min. Mu'asarah mudhaf. Khalidin ini mudhaf ilai. Iya, mu'asarati dia majrur tanda jarnya kasrah. Khalidin majrur tanda jarnya kasrah. Kenapa? Karena keduanya isim munsharif. Qala wa nahu a'jabani khuluqu Bakrin. Ya, menakjubkanku, mengagumkanku akhlaknya Bakrin. Asyhad mana? Bakrin. Khuluqu itu fa'il. Khuluqu fa'il. Dan dia mudhaf, Bakrin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mahfud. Apa dan hafadnya? Kasrah. Kenapa? Karena dia isim mufrad munsharif. Qala fakullun min Muhammadin wa Aliin. Ya, setiap satu ini masing-masing dari Muhammad dan Ali mahfudun. Kenapa mahfud? Lidhuli harfil khafdi alaih. Karena masuknya huruf khafd kepada dia. Majrur dengan huruf khafd. Wa alamatu khafdihi al-kasrah zahirah. Dan telah khafdnya adalah kasrah zahirah. Demikian juga wa kullun min Khalidin wa Bakrin. Mahfudun. Kenapa mahfud? Ini bedanya dengan yang tadi. Karena li'idhafati maqabla idaih. Karena diidhafakannya, ya, yang sebelum dia kepadanya. Dia majrur karena sebab idhafah. Walamatu hafdihi, pada hafdnya adalah al-kasrah zahirah, aydhan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa Muhammadun, wa Aliyun, wa Khalidun, wa Bakrun, asma mufradah. Isim-isim yang mufrad. Wahia munsharifah. Dan dia bisa ditanwin. Munsharif. Dia munsharif kenapa? Liluhuk ditanwin laha. Karena tanwin bisa menempel. Bisa berada pada akhirnya. Ini isim mufrad munsharif. Sebagai tambahan faedah. Ya, di sini disebutkan contoh tiga. Dua sebab. Iya. Khafadnya isim. Isim menjadi khafad. Yang pertama karena sebab kemasukan huruf jar ila Muhammadin kemudian an Adiin. Yang kedua karena sebab idhafah. Karena sebab idhafah yaitu contohnya apa? Mu'asarati Khalidin khuluqu Bakrin. Dan satu lagi juga mudah yaitu karena sebab menjadi tabi'. Iya, menjadi tabi'. Di antara tawabi nanti kita dapatkan adalah na'at. Na'at. Isim menjadi khafad dengan sebab tiga. Yaitu karena sebab kemasukan huruf jar. Karena sebab idhafah. Dan karena sebab menjadi tabi'. Mengikuti isim sebelumnya. Dan terkumpul tiga-tiganya dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Ismi ini majrur dengan ba. Harbujat. Lafadzalah Allah bismillahi. Lafadzalah Allah dia majrur dengan idhafah. Bismi. Ismi majrur dengan ba. Dan dia mudhaf. Lafadzalah Allah mudhaf ilaih. Bismillahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Iya. Mahfud kenapa? Karena na'at. Na'at bagi lafadzalah Allah. Ar-Rahimi majrur karena na'at. Ya, Ar-Rahmani karena na'at, Ar-Rahimi karena na'at. Itu sebab isim menjadi khafad ada tiga. Karena kemasukan huruf jar, karena sebab idhafah dan sebagai tabi'. Di antara tabi' adalah na'at. Qala rahimahullahu ta'ala wal mawdi'u tsani jamu taksir munsharif. Tempat yang kedua yang dihafad dengan kasrah adalah jamu taksir munsharif. Waqad arafta mimma sabaqa makna jamu taksir. Engkau telah tahu pada pelajaran yang telah lalu makna jamu taksir. Yaitu apa? Ma dalla ala tsnain aw tsnatain ma taghayyuri sighati mufradihi. Iya. Yang menunjukkan dua mudzakkar, saya ulangi, yang menunjukkan lebih dari dua mudzakkar atau lebih dari dua muannats bersama dengan perubahan mufradnya. Yang disebutkan di sini 6 perubahan. Warafta fil mawdil awal, dan kau telah tahu di tempat yang pertama tadi makna kaunihi munsharifan. Di tempat pertama tadi di sini sudah kita bahas apa makna kaunihi munsharif. Munsharif apa tadi? Munsharif adalah an-nasarfa yalhaku akhirahu. Saraf bisa menempel di akhirnya. Apa itu saraf? Ini tanwin. Tanwin bisa ada pada akhir kata tersebut. Dengan bahasa bebasnya, isim yang bisa ditanwin. Jamak taksir yang bisa ditanwin. Wadhalika annahu marartu birijalin kiramin. Marartu birijalin kiramin. Marartu fil wafail ba' huruf jar, rijalin majrur dengan huruf jar. Kiramin apa? Tadi sudah kita bahas. Kiramin apa? Na'at. Na'at dari rijal. Nih, tadi saya sebutkan apa tadi? Isim menjadi khafad dengan sebab tiga-tiga sebab. Karena sebab huruf jar, karena sebab idhafah, karena sebab menjadi tabi' di antaranya na'at. Di sini, kiramin na'at dari rijal. Na'at, mahfud, dia mahfud. Kiramin juga majrur, tanda jarnya kasrah. Nah, kenapa rijal, tanda jarnya kasrah? Kenapa kiram, tanda jarnya kasrah tadi? Karena sebab apa? Jamak taksir munsharif. Wa nahru raditu an ashabin lana suja'anin. Mana syahidnya? An ashabin. Iya, dia majrur dengan huruf jar. Qala rahimahullahu ta'ala fa kullun min rijalin wa ashabin. Setiap satu dari rijal dan ashab mahfudun. Kenapa mahfud? Liduhuli harfil khafdi alaih. Ya, karena masuknya huruf khafd kepada dia. Walamatul khafdihi, tanda khafdnya adalah al-kasrah wahirah. Qala wa kullun, ini kul wahidin, min kiramin wa suja'anin mahfud. Kenapa mahfud? Liannahu na'atun lil mahfud. Karena dia na'at bagi isim yang mahfud. Dan na'at bagi mahfud juga mahfud. Walamatu hafzihi, tanda hafznya adalah kasrah zahirah aydhan. Warijalun washabun wa kiramun wa suja'an. Jumu taksir semuanya, jama taksir. Wahya munsharifatu dan ya munsharifah. Kenapa? Karena liduhuki tanwin laha ini. Ini contoh tadi sebutkan. Ya, isim menjadi khafad dengan tiga sebab. Kemasukan huruf jar, kemudian dia diidhafah, menjadi mudhaf ilaih, dan yang ketiga menjadi tabi', dan dia tabi' adalah na'at. Qala, yang terakhir, wal mawdi'u tsalits, jamu mana salim. Qad arafta mimma sabaqa. Dan kau telah tahu dalam pelajaran yang lewat, mana jamil mana salim. Apa itu? Majumi'a bi'alif wa ta mazidatain. Yang dijama' dengan tambahan alif dan ta. Mazidatain. Wadalikanahu nawartu ila fatayatin mu'addabatin. Asyahid mana? Fatayatin. Majrur dengan kasrah. Kenapa kan jama' mu'na salim? Mu'addabatin juga kasrah. Tapi apa bedanya? Bedanya kalau fatayatin majrurnya oleh ila. Kalau muaddabatin kenapa majrur? Karena dia na'at. Na'at bagi fatayat. Wa nahu raditu an muslimatin qanitatin. Mana syahidnya? Muslimatin qanitatin. Apa bedanya? Muslimatin ya dia majrur mahfud dengan an huruf jar. Qalitatin mahfud tapi dia sebagai na'at. Nah, tadi kita singgung di awal isim menjadi khafad dengan sebab apa? Kemasukan huruf jar dengan sebab idhafah dan dengan sebab menjadi tabi'. Dan dia tabi', di antara tabi' adalah na'at. Qala fakullun min fatayatin wa muslimatin. Ini fakulu wahidin. Kullun tanwin iwat. Takdirnya kulu wahidin atau kulu kalimatin min fatayatin wa muslimatin mahfud. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaih. Karena masukkan khafd. Walam tuhafdil kasrah zahirah. Dan tanda hafidnya kasrah zahirah. Kenapa? Karena jamaah mu'annas salim. Wa kullun min mu'addabatin wa qanithatin mahfud. Juga masing-masing kata dari mu'addabat dan qanithat juga mahfud. Kenapa? Sebabnya li'annahu tabi'un lil mahfud. Nah, dia adalah tabi' lil mahfud. Sebagai apa? Sebagai na'at. Tabi' itu banyak. Badal, taukid, ataf. Di sini maksudnya sebagai na'at. Qala walabatu hafdihi al-kasar zahirah. Ya, tanda hafdih juga kasrah zahirah. Kenapa? Karena jama' mu'annas salim. Wa kullun min fatayatin wa muslimatin wa muaddabatin wa qanitat jama' mu'annas salim. Sehingga dikasrah ketika hafdihnya. Wallahu a'lam bishawab.